ومن يؤمن فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال المؤلف حفظه الله تعالى الفصل الرابع يأجوج ومأجوج. فصل yang keempat kita akan bahas tentang masalah يأجوج dan مأجوج. Kemudian asluhum, asal muasal mereka. Sebelum kita membicarakan tentang kemunculan Ya'juj dan Ma'juj, ara minal munasib, aku berpandangan satu hal yang cocok dan tepat jika kita berupaya untuk mengenal asal muasal makna pengertian Ya'juj dan Ma'juj. Mada yakni, apa yang dimaksud dengan kata-kata Ya'juj dan Ma'juj? Maka para ulama bahasa Arab berselisih pendapat tentang Ya'juj dan Ma'juj, apakah dia ajamiyani ataukah arabiyani, bahasa ajam non Arab atau bahasa Arab. Menurut pendapat sebagian pakar bahasa Arab mengatakan kalau ini adalah bahasa Arab, maka mereka mengatakan bahasanya istiqaq, akar katanya, akar kata Ya'juj dan Ma'juj diambil dari kata-kata ajatin naru ajijan, artinya iltahabat, menyala, sehingga nyala api artinya. Atau diambil dari kata-kata ujaj, dan ujaj adalah air yang sangat-sangat asin, sampai-sampai dikatakan sampai-sampai seakan-akan membakar lidah, membakar mulut, karena demikian asin, karena demikian asinnya. Ada yang aja juga yang menjelaskan kalau ini diambil kata-kata ala aju yang artinya adalah lari cepat. Dan ada yang menjelaskan kalau itu diambil kata-kata maj yang artinya itaraba, berguncang dan tidak tenang. Nah, kalau kita ambil dari kata-kata maja, maka Ya'juj dan Ma'juj itu mengikuti wazan yaf'ul untuk Ya'juj dan maf'ul untuk Ma'juj, atau mengikuti wazan fa'ul untuk Ya'juj dan Ma'juj. Ini penjelasan para ulama bahasa Arab yang menilai bahasanya Ya'juj dan Ma'juj berasal dari bahasa Arab. Adapun jika kita katakan Ya'juj dan Ma'juj adalah nama ajam, ya, maka nama ajam tentu tidak punya istiqaq, akar kata dalam bahasa Arab. Lianal ajamiyah, karena bahasa ajam tidaklah diambil dari bahasa Arab. Kemudian berkaitan dengan Ya'juj dan Ma'juj, dia adalah kosakata Al-Quran. Maka jumhur qura, jumhur pakar Quran atau ahli qiraah Al-Quran, membaca Ya'juj dan Ma'juj tanpa hamzah. Ya'juj Ma'juj, bukan Ya'juj Ma'juj, tidak ada hamzahnya. Berdasarkan pendapat ini, maka alif pada Ya'juj dan Ma'juj itu tambahan, diambil kata-kata Ya'juju dan Ma'juju, atau Ya'juj dan Ma'juj. Adapun qiraah Asim, yang itu kita pakai, yang kita, itulah mushaf yang beredar di tempat kita dan di umumnya negeri kaum muslimin di zaman ini, Faya hamzah sakinah fihima, maka ada hamzah sukun di Ya'juj dan Ma'juj, sehingga bacanya Ya'juj, ada hamzah sukunnya Ma'juj. Kemudian berkaitan dengan akar kata Ya'juj dan Ma'juj secara bahasa Arab, wa kullu ma dzukira, semua akar kata yang telah disebutkan itu sesuai dengan keadaan Ya'juj dan Ma'juj. Mereka itu geraknya cepat, mereka itu tidak tenang, bagaikan nyala api. Wa ya'itul istiqaq, di antara dalil yang menguatkan bahasanya jujan Ya'juj itu diambil kata-kata maja yang maknanya itiroba, itaroba, guncang, tidak tenang. Ada firman Allah di surat Kahfi, wa tarakna ba'dhum yawma idzin yamuju fi ba'din, dan kami biarkan sebagian mereka pada hari itu, yaitu Ya'juj dan Ya'juj, sebagian mereka bercampur jadi satu, tidak karuan dengan yang lain. Inilah kejadian pada saat mereka keluar dari benteng tembok yang menutupi mereka. Nah, Ya'juj dan Ma'juj itu minal bashar, bagian dari manusia. Karena bagian dari manusia, maka dia adalah keturunan Adam dan Hawa alaihimassalam. Sebagian ulama yaitu An-Nawawi, sebagaimana di fatwa Al-Imam An-Nawawi, berpendapat bahasanya Ya'juj dan Ma'juj itu dari keturunan Adam, namun bukan dari jalur Hawa. Beliau mengatakan bahasanya Adam itu bermimpi, mimpi dalam kutip, dalam tanda kutip. Lalu maninya Adam itu bercampur dengan tanah. Lalu Allah ciptakan dari percampuran maninya Adam dengan tanah, itulah Ya'juj dan Ma'juj. Ini penjelasan An-Nawawi. Dan pendapat An-Nawawi, wa hadza mimma la dalila alaih, dan ini adalah pendapat yang tidak berdalil. Dan keterangan semacam ini, lam yarid, tidaklah berasal dari orang yang perkataannya wajib kita terima, yaitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini tidak berdalil dan tidak ada keterangannya dari Nabi, maka tidak perlu kita sibuk untuk meyakininya. Ibn Hajar mengatakan, kami tidaklah mengetahui pendapat ini sebagai salah satu dari pendapat salaf, kecuali pendapat Ka'ab al-Ahbar, seorang pendeta Yahudi yang sebenarnya ketemu Nabi namun masuk Islam setelah wafatnya Nabi. Dan pendapat tersebut terbantahkan dengan satu hadis yang marfu yang mengatakan bahasanya Ya'juj dan Ma'juj itu dari keturunan Nuh, dan Nuh jelas qata'an, jelas adalah keturunan Hawa. Tepatnya Ya'juj dan Ma'juj itu dari keturunan Yafith. Yafith ini adalah Abi Turk, ada cikal bakal orang-orang Turki, dan Yafith adalah anak Nuh alaihi salam. Walladhi yadul, di antara dalil yang menunjukkan bahwasanya mereka adalah anak keturunan Adam alaihissalam, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqulullahu ta'ala, Allah berfirman kepada Adam, ya Adam, wahai Adam, labbaik wa sa'daik wal khairu fi yadaik. Maka Adam mengatakan, aku penuhi panggilanmu ya Allah, segala kebaikan ada di dua tanganmu. Kemudian Allah berfirman, akhid ba'sanab, keluarkanlah rombongan penghuni neraka. Ada bertanya, dan apa itu rombongan penghuni neraka? Allah pun berfirman, setiap 1000 anakmu, anak keturunanmu, maka 999 adalah rombongan neraka. Fa'indahu, maka pada saat itu, pada saat dikirim kalah rombongan pun neraka ke neraka, adalah hari di mana anak kecil pun beruban, wanita hamil pun langsung keguguran, dan Anda melihat manusia seakan-akan mabuk padahal mereka tidak mabuk, akan tapi siksa Allah yaitu kondisi akhirat syadid, itu satu kondisi yang sangat berat dan mengerikan. Maka mendengar sabda Nabi, kalau dari 1000 manusia 999 adalah rombongan neraka, para sahabat mengatakan, wa ayyuna dhalikal wahid, wahai Nabi, siapakah di antara kita yang menjadi satu orang yang bukan rombongan neraka? Qal, maka Nabi SAW memberikan kabar gembira kepada para sahabat, abshiru, bergembiralah kalian, karena sesungguhnya dari kalian itu satu orang, dan dari Ya'juj dan Ma'juj itu 1000 orang. Ini perbandingan kalian dengan Ya'juj dan Ma'juj, 1:1000. Maka bi'samar itu berasal dari kalangan Ya'juj dan Ma'juj. Maka ada jumlah yang sangat-sangat banyak tentunya. Kemudian dari Abdullah bin Amr, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ya'juj dan Ma'juj dari keturunan Adam, dan sebenarnya mereka, seandainya mereka dikirim pada manusia, tentu mereka akan merusak penghidupan manusia. Dan tidaklah mati salah seorang Ya'juj dan Ma'juj kecuali dalam keadaan meninggalkan anak atau keturunan, anak dan cucu 1000 atau lebih. Jadi sini dilihatkan oleh Musnad atau Yalisi. Dan sepotong dari hadis tersebut dikatakan oleh Al-Hakim dalam Mustadrak. Al-Hakim mengatakan, saya menurut kita ya Bukhari dan Muslim, meskipun Bukhari dan Muslim tidak meriwayatkannya, dan penilaian Al-Hakim ini disetujui oleh Dzahabi. Al-Haitsami mengatakan dikatakan oleh Tabrani dalam Mu'jam Kabir dan Awsat, dan parawinya adalah parawi yang siqah. Sedangkan Ibnu Hajar Al-Asqalani ini mengatakan dikatakan oleh Abad bin Humaid dengan sanad yang sahih dari Abdullah bin Salam, artinya mauquf. Ibnu Katsir menyebutkan riwayat Tabrani untuk hadis ini, thumma qala, kemudian Ibnu Katsir mengatakan, wa hadza hadisun ghaibun, ini adalah hadis yang aneh. Maka boleh jadi itu berasal dari perkataan Abdullah bin Amr. Ini kemungkinan besar berasal dari perkataan Abdullah bin Amr. Kalau dicetakkan saya terusnya adalah minal zami latait. Iya. Allah alam apa yang dimaksud dengan zami latain. Kemungkinan atau di versi terjemahnya, menerjemahnya bisa menerjemahkan dari dua sahabatnya, zamil ya sahabat, namun wallah alam mungkin yang dimaksudkan adalah Isra'iliyat. Isra'iliyat. Ini kata Ibnu Katsir, maka ini aneh. Maka ini boleh jadi perkataan Abdullah bin Awan Nur'as min az-zamilatain, dari Yahudi dan Nasrani, atau dari Isra'iliyat. Karena sahabat Abdul bin Amr bin Al-As termasuk sahabat yang dikenal sebagai orang yang suka mendengar cerita-cerita Israiliyat. Dan menceritakannya. Maka perkataan sahabat, jika satu hal yang berkaitan dengan hal-hal yang gaib, hal-hal yang tidak mungkin berasal dari ijtihad, maka pada asalnya adalah statusnya marfu', meskipun dia adalah ucapan sahabat, namun statusnya sebagaimana hadis Nabi, kecuali jika sahabat tersebut adalah orang yang suka mendengar cerita-cerita Israiliyat dan menceritakannya. Di antara contohnya adalah sahabat Abdullah bin Amr ibn al-As. Sebagian ulama berpendapat bahwasanya termasuk contohnya adalah Ibnu Abbas. Namun yang benar Ibnu Abbas anti Israiliyat, sehingga tidak termasuk dalam hal ini. Namun yang jelas indikatornya apa, kalau kita melihat konteksnya, minal zamilatain, kemungkinan besar maksudnya adalah Israiliyat. Kemudian berikutnya adalah gambaran fisik Ya'juj dan Ma'juj. Adapun gambaran fisik Ya'juj dan Ma'juj yang terdapat dalam hadis, maka mereka tentu serupa dengan orang-orang yang sejenis dari mereka, yaitu orang-orang Turki. Al-Ghotam itu al-ujmatu fil mantiq, yang tidak bisa mantik ucapannya, omongannya itu ujma, adalah ajam, bukan berbahasa Arab. Rajulun artama atau ghatma, artinya tidak bisa bicara dengan jelas. Maka sejenis dengan mereka itu orang-orang Turki dan Mongol, matanya sipit, hidungnya pesek, sahbus su'ur, rambut kepalanya ini agak-agak pirang, iradul wujuh, wajahnya datar, seakan-akan wajahnya adalah al-majan, perisai, al-mutraqah, yang dilapisi kulit. Ala askal, sebagaimana bentuknya orang Turki dan orang-orang yang sejenis dengannya. Diatkan Imam Ahmad dari Ibnu Harmalah dari bibinya. Bibinya bercerita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khutbah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan khutbah dalam keadaan beliau liliti jarinya dengan satu kain atau kain tertentu dikarenakan tergigit kalajengking. Fakal Nabi mengatakan, sehingga kalian mengatakan la adwa, sudah tidak ada lagi musuh, perang sudah selesai. Wa innakum, padahal kalian akan terus menerus memerangi musuh sampai datang Ya'juj dan Ma'juj. Mereka adalah orang-orang yang wajahnya wajah yang datar atau datar melingkar, sipit, subuh syi'ab, syi'ab artinya rambut di catatan kaki, a'la sya'ra'as, rambut kepala yang bagian paling tinggi, yang paling atas. Kalau secara di kamus lamir, suhub itu artinya warna kelabu. Mingkuli hadapin, dari setiap tempat yang tinggi mereka bergerak cepat, seakan-akan wajah-wajah mereka adalah al-majan, perisai yang mutraqah, dilapisi kulit. Diatkan Imam Ahmad al-Haisami mengatakan, diatkan Imam Ahmad dan Tabrani dan para perawinya adalah perawi Bukhari dan Muslim. Ibnu Hajar menyebutkan beberapa riwayat tentang sifat mereka, tentang ciri fisik mereka, kan, tapi riwayat-riwayat tersebut adalah riwayat yang lemah. Di antara asar yang jaa wa ma jaa fi hadhil asar, dan keterangan yang ada dalam asar tersebut, biasanya dikatakan bahwasanya Ya'juj dan Ma'juj ada tiga kelompok. Kelompok pertama, badan mereka seperti arz. Arz yang dimaksud arz adalah syajarun kibarun jiddan, pohon yang super besar. Wasinfun, dan kelompok yang kedua adalah Ya'juj dan Ma'juj yang tinggi badannya cuma 4 hasta. Kemudian kelompok yang ketiga adalah Ya'juj dan Ma'juj yang yaftarisuna asanamihim, yang punya telinga yang super lebar sehingga telinga yang satu itu bisa untuk firas, bisa untuk hamparan duduk, sedangkan telinga yang kedua itu bisa untuk kemulan. Wil tahifuna bil ukhra, yang satu dipakai untuk berselimut, yang satu dipakai untuk duduk-duduk, untuk alas tikar, untuk jadikan tikar duduk. Nah, ini besarnya seberapa ya. Demikian juga terdapat keterangan yang mengatakan bahwasanya tinggi badan mereka satu jengkal ditambah dua jengkal, artinya ya, tiga jengkal, atau di sini wawunya artinya au, tinggi badan mereka sejengkal atau dua jengkal, dan yang paling tinggi di antara mereka cuma tiga jengkal. Dia catatan kaki. Ibnu Katsir mengingkari hadhihi sifat, ciri-ciri fisik semacam ini. Waqal, Ibnu Katsir mengatakan, siapa yang beranggapan bahasanya ada ciri fisik mereka, faqad takallafa ma la ilma bihi, maka dia telah membebani dirinya sendiri dengan sesuatu yang dia tidak punya ilmu tentangnya. Beliau juga mengatakan wala dalila alaihi, dan tidak ada dalilnya. Al-Haythami menyebutkan satu hadis yang diriwayatkan oleh Hudzaifah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menggambarkan ciri fisik Ya'juj dan Ma'juj dengan sebagian dari sifat di atas. Maka Al-Haythami mengatakan dia adalah diriwayatkan oleh Taburani dalam Mu'jam Awsat, dalam sanadnya terdapat Yahya bin Sa'id Al-Attar, dan dia adalah dhaif. Ibnu Hajar mengatakan tentang perawi ini, dia dhaif jiddan. Kembali ke atas, maka ciri fisik yang sejalan dengan riwayat-riwayat yang sahih menunjukkan bahasanya mereka adalah orang-orang yang kuat, bukan cuma satu jengkal tingginya, ya. Satu jengkal mah kayak apa, kelinci, paling tinggi tiga jengkal. Maka itu menyelisihi zahir ayat Al-Quran dan hadis tentang mereka. Yang bisa kita tangkap bahasa mereka adalah orang-orang yang kuat, sampai-sampai tidak ada kemampuan bagi siapapun untuk memerangi mereka. Fayyabu'udu, maka mustahil kalau tinggi mereka itu cuma satu jengkal atau dua jengkal. Dalam hadis Nawas bin Sam'an, sunnya Nabi SAW dengan wahyu kepada Isa alaihissalam menyampaikan kalau tentang kemunculan atau keluarnya Ya'juj dan Ma'juj, wa ana la yudani li ahadin biqtalihim, dan tidak ada satupun yang mampu untuk memerangi mereka. Maka Allah perintahkan Isa untuk menjauhkan orang-orang yang beriman dari jalan yang dilihat oleh Ya'juj dan Ma'juj. Fayaqulu lahum, maka Nabi Isa pun berkata kepada mereka, atau Allah pun berfirman kepada Isa dan orang-orang yang bersamanya, haris ibadi ila tur, lindungi hamba-hambaku dengan bawa mereka ke gunung Tur. Sebagaimana Kama sayati dzikru dzalika, semakin hal tersebut akan kita sebutkan ketika kita membahas kemunculan Ya'juj dan Ma'juj dengan izin Allah Ta'ala. Dan dalil tentang kemunculan Ya'juj dan Ma'juj, kemunculan Ya'juj dan Ma'juj di akhir zaman, Ya'juj dan Ma'juj kita baca menggunakan qiraah hafiz. Kalau pakai qiraah jumhur maka Ya'juj dan Ma'juj. Kemunculan Ya'juj dan Ma'juj di akhir zaman adalah di antara tanda kiamat besar, dan dalil tentang kemunculan mereka adalah Al-Quran dan Sunnah. Hatta jingga idza futiha, jika telah dibuka benteng Ya'juj dan Ma'juj, maka keluar, maka hum mereka mingkuli hadapin dari setiap tempat yang tinggi, yang siluna bergerak cepat. Waktu rubal wa'adul haq, maka telah dekatlah ketika itu janji yang benar, yaitu kiamat. Dan pada hari kiamat, dia adalah hari di mana sakhsatun absarul ladina kafar, melototlah mata orang-orang yang kafir sambil mengatakan, duh celaka kita, qad kunna fi ghaflatin min hadha, sungguh kita telah lalai, tidak menyiapkan persiapan untuk menghadapi hari ini, fal kunna zalimin, bahkan kita adalah orang yang zalim terhadap diri sendiri. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala di surat Kahfi ayat yang ke 92 sampai 99. Summa atba sababa, kemudian Dzulqarnain mengikuti jalan, hatta idza balagha baina sattaini, sehingga sampailah Dzulqarnain di antara dua gunung. Wajada min dunihima, duni di sini maknanya amama, maka Dzulqarnain menjumpai di depan gunung tersebut, setelah dua gunung itu, kauman, terdapat sekelompok orang, la yakaduna yafqahuna qaula, hampir-hampir mereka tidak memahami perkataan. Artinya mereka tidak memahami perkataan kecuali lambat. Qalu ya Dzulqarnain, mereka mengatakan, wahai Dzulqarnain, sunya Ya'juj dan Ma'juj, mufsituna fil ardh, mereka adalah orang-orang yang merusak di muka bumi dengan merampas dan melakukan kezaliman ketika mereka sampai pada kami. Fa naj'alu laj'ala laka kharjan, bagaimanakah kalau kami memberikan uang upah kepadamu, ala an taj'ala bainana wa bainahum sadda, dengan perjanjian kau buatkan untuk kami antara kami dengan mereka Ya'juj dan Ma'juj satu tembok, itu penghalang sehingga mereka tidak bisa sampai ke tempat kami. Maka Dzulqarnain menolak uang upah tersebut dengan mengatakan, kal mamakani, maka dunia yang Allah berikan kuasanya kepada aku, makani fi rabbi, yang dunia tersebut upah harta dan yang lainnya, khairun, lebih baik daripada upah kalian, yang ingin kalian berikan untukku, artinya aku tidak butuh upah kalian, artinya aku akan buatkan untuk kalian tembok pelindung gratisan, enggak perlu ngupai. Fa'inuni bikuwatin, maka bantulah aku dengan kekuatan, dengan penuh kesungguhan, tatkala aku meminta sesuatu dari kalian. Aja'al bainakum wa bainahum radma, akan kujadikan antara kalian dengan mereka radman, ay hajizan hasinan, tembok pembatas yang sangat-sangat kuat. Atuni zubaral hadid, maka berikanlah kepadaku potongan-potongan besi. Hatta idza sawa baina sudafain, maka jika potongan-potongan besi itu telah bertumpuk sehingga sama dengan pinggir dua gunung, gunung ini dan gunung ini. Dan telah disiapkan manafikh wanar haula dzalik, telah disiapkan kayu-kayu bakar yang siap untuk membakar dan berbagai alat bantu untuk meniup. Qal, maka Dzulqarnain mengatakan, kolang fuhu, tiuplah. Maka mereka meniupnya hatta idza ja'alahu nara, sehingga ketika besi itu telah dia jadikan bagikan api karena membakar dan panas. Qal, Dzulqarnain berkata kepada orang-orang di sana, atuni ufrik alihim kitara, berikan kepadaku, akan kutuangkan padanya kitaran, tembaga yang cair. Maka dituangkanlah tembaga yang cair tersebut pada besi yang dipanaskan. Maka tembaga ini kemudian masuk di antara sela-sela besi, sehingga jadilah besi dan satu dengan yang lain tersebut jadi satu kesatuan. Famastata'u, maka Ya'juj dan Ma'juj tidaklah bisa ayat haruhu untuk menaikinya, untuk menaikinya. Artinya tembok tersebut adalah tembok yang tinggi dan mengkilap dan licin sehingga tidak bisa dinaiki. Wamastata'u lahu naqabah, dan mereka juga tidak bisa melubanginya. Artinya karena keras dan kokohnya. Qal, Dzulqarnain mengatakan, hadza, yaitu tembok pembatas ini, rahmatum rabbi, adalah bentuk kasih sayang Rabbku, yaitu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, karena dia adalah faktor pencegah keluarnya mereka. Namun fa idza jaa wa'du rabbi, jika telah tiba yang dijanjikan oleh Rabbku, yaitu kemunculan mereka, manakala sebelum kiamat terjadi, ja'alahu daka, maka Allah akan jadikan tembok penutup ini akan hancur. Wa kana wa'du rabbi, dan adalah janji Rabbku tentang munculnya Ya'juj dan Ma'juj dan yang lainnya adalah hak, satu hal yang benar. Wa tarakna ba'dahum yawma idzin, dan pada hari itu, hari mereka keluar, kami biarkan mereka, sebagian mereka, yang muju fi ba'din, bercampur baru dengan yang lain karena begitu banyaknya. Wa nufiqa fis-sur, maka ditiuplah trompet atau sangkakala, yaitu tiupan untuk bangkit dari kubur. Fa jama'nahum jam'a, maka kami kumpulkan mereka, yaitu seluruh makhluk, di tempat yang sama pada hari kiamat nanti. Maka kembali ke satu saat, maka ayat-ayat ini dalil menunjukkan kalau Allah Subhanahu wa taala mengirimkan Dzulqarnain, seorang raja yang saleh, untuk membangun tembok yang besar untuk melindungi manusia dari gangguan Ya'juj dan Ma'juj, yang mereka adalah sekelompok orang yang berbuat rusak di muka bumi, terhalangi antara Ijud dan Majud, wabainan nas dan manusia. Namun jika waktu yang telah diketahui telah tiba, kiamat pun telah dekat, maka indaka hadas saddu, maka tembok tersebut akan hancur. Dan keluarlah Ya'juj dan Ma'juj dengan kecepatan yang sangat tinggi, dalam jumlah yang sangat besar, tidak ada satupun manusia yang bisa melawannya. Fama'ju finnas wa'athu fil ardi fasada, maka mereka bercampur melebur di tengah-tengah manusia dan mereka menyebarkan kerusakan di muka bumi. Wahada, maka inilah tanda dekatnya tiupan sangkakala dan hancurnya dunia dan terjadinya kiamat, sebagaimana akan datang penjelasan tentang hal tersebut dalam beberapa hadis yang sahih. Tentang Dzulqarnain terdapat catatan penting yang disampaikan di catatan kaki. Para ulama berselisih pendapat tentang siapa nama sebenarnya dari Dzulqarnain. Diatkan dari Ibn Abbas, kata Ibn Abbas nama aslinya adalah Abdullah bin Duhak bin Ma'ad. Ada yang mengatakan Mus'ab bin Abdullah bin Kinan minal Azdi, dan dia adalah dari kabilah Qahtan. Dan masih ada pendapat yang lain. Kenapa disebut Dzulqarnain yang artinya pemilik dua tanduk? Artinya pemilik dua tanduk, ini gelaran. Maka karena dia melakukan perjalanan sampai bisa kita katakan sisi timur dan barat bumi, artinya tempat terbitnya tanduk setan dan tenggelamnya tanduk setan. Dan ada pendapat-pendapat yang lain tentang kenapa dia disebut Dzulqarnain. Ada yang mengatakan karena kekuasaannya demikian luas membentang dari timur ke barat, maka seakan-akan dia punya tanduk di timur dan punya tanduk di barat. Dan masih ada pendapat yang lain, dia adalah seorang hamba mukmin yang soleh. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, terdapat satu hadis yang sahih, Nabi mengatakan, aku tidak tahu Dzulqarnain itu Nabi ataukah bukan. Ya, terdapat hadis yang sahih, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, aku tidak tahu apakah Dzulqarnain itu Nabi ataukah bukan. Maka jika Nabi saja tidak tahu, maka kita tentu lebih tidak tahu. Dan yang jelas dia adalah seorang manusia yang saleh. Dan Dzulqarnain ini berbeda dengan Dzulqarnain al-Iskandari al-Makduni al-Misri. Ini berbeda dengan Alexander the Great. Karena Alexander the Great adalah karena kafiran, adalah orang kafir, sedangkan Dzulqarnain adalah orang yang saleh. Bahwa dan Alexander the Great itu datangnya setelah yang disebutkan, yaitu Dzulqarnain yang disebutkan dalam Al-Quran. Antara keduanya, Dzulqarnain yang pertama yaitu Dzulqarnainnya Al-Quran dan Alexander the Great, terdapat rentang hidup lebih dari 2000 tahun. Maka anggapan sebagian orang bahasanya Dzulqarnain adalah Alexander the Great adalah anggapan yang salah dan keliru. Penjelasannya lebih detail ada di Bidayah wa Nihayah Ibnu Katsir dan Tafsir Ibnu Katsir. Demikian juga ahli ini dijelaskan oleh Syekhul Islam Abdul Abbas Ibnu Taimiyah di kitab beliau Al-Furqan Baina Awliya Rahman wa Awliya Syaitan. Beliau sampaikan Dzulqarnain bukanlah ini Alexander the Great. Karena sini adalah orang yang beriman. Sedangkan Alexander the Great, maka dia menterinya atau juru nasihatnya adalah Aristoteles. Ini dua-duanya kafir semua, kafir musyrik. Sedangkan Dzul Qurnain yang Allah ceritakan dalam Al-Quran adalah seorang mukmin yang soleh, bahkan dimungkinkan adalah nabi. Dimungkinkan ada nabi, namun tidak bisa dipastikan karena nabi sendiri mengatakan, aku tidak tahu Dzul Qurnain itu nabi ataukah bukan. Kemudian dalil dari hadis tentang Ya'juj dan Ma'juj. Hadis-hadis yang menjadi dalil kemunculan Ya'juj dan Ma'juj jangan banyak sekali, statusnya mutawatir maknawi, sebagiannya telah disebutkan dan akan aku sebutkan di sini sejumlah atau sebagian dari hadis-hadis tersebut. Di antaranya adalah hadis yang ada dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Ummu Habibah binti Abi Sufyan yang merupakan istri Nabi, dari Zainab binti Jahsin juga istri Nabi. Ini istri Nabi mendapatkan riwayat dari istri Nabi. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada satu hari menemui Zainab fasian dalam keadaan ketakutan. Yaqul Nabi sambil mengatakan la ilaha illallah wa ilal arab min syarrin qad iqtaraba. Celakalah orang-orang Arab, ada kejelekan yang sudah semakin dekat. Futihal yaum, pada hari ini telah terbuka dari benteng Ya'juj dan Ma'juj semisal ini. Dan Nabi membuat lingkaran dengan dua jari beliau, yaitu jari jempol dan setelah jempol. Hari ini telah terbuka sekian dari benteng Ya'juj dan Ma'juj. Maka Zainab binti Jahsin mengatakan, ya Rasulullah, annahliku wa fina salihun. Ya Rasulullah, apakah kita akan binasa sedangkan di tengah-tengah kita masih banyak orang yang soleh? Orang soleh itu banyak namun tidak punya peran. Sehingga maka Nabi katakan, iya, idza kasural khubas. Bisa saja jika kejelekan itulah yang lebih dominan. Kejelekan atau orang yang jeleklah yang lebih dominan. Kemudian di sini diatkan oleh Bukhari dan Muslim. Kemudian hadis berikutnya adalah hadis Nawas bin Sam'an radhiallahu anhu. Di sana kita katakan, maka Allah memberikan wahyu kepada Isa. Isi wahyunya adalah, aku telah keluarkan hamba-hambaku yang tidak ada, tidaklah mampu bagi siapapun untuk memeranginya. Maka haris ibadi ila tur. Maka lindungilah, selamatkanlah hamba-hambaku ke gunung Tursina. Kalimat ini memiliki faedah penting dalam masalah fikih jihad. Kalimat ini, kalimat yang baru saja kita baca, mengandung muatan sangat penting dalam fikih jihad. Bahasanya yaitu tidak ada jihad kecuali setelah persiapan. Sehingga kita punya perhitungan di atas kertas kemampuan yang imbang terhadap lawan. Tidak boleh orang itu jihad dengan modal nekat jadinya mati konyol. Orang tidak boleh berpikir demikian. Modal batu, pisau, enggak apa-apalah meskipun menghadapi AK-47 dan roket. Namanya setor nyawa, mati konyol. Bukan jihad. Dalilnya apa? Kalimat yang baru saja kita baca. Akhajtu ibadan li layudana layudani li ahadin bikita lihim faharis ibadi. Maka ada sejumlah orang dengan kekuatan yang hebat, tidak ada orang yang bisa mengalahkannya. Maka jangan mati konyol berperang dengan mereka, selamatkan diri. Maka lari saja, dihadapi sama saja mati konyol. Maka apa yang Allah perintahkan ketika kaum muslimin dalam hal ini yang dipimpin oleh Isa, Nabiullah Isa, padahal yang memimpin Nabi lagi. Maka apa yang Allah perintahkan kepada kaum muslimin atau orang-orang yang beriman yang dipimpin oleh Isa, yang merupakan seorang Nabi utusan Allah yang dapat wahyu, ketika ada orang-orang kafir dengan kekuatan super hebat, apakah Allah perintahkan adalah nekat saja mati syahid semua gitu? Nah, itu yang dirindukan kita. Kita semua rindu mati syahid, dah nekat saja ngadapi. Nah, meskipun jauh-jauh hari sudah bisa dipastikan pasti kalah. Nah, apa Allah perintahkan untuk nekat? Dan Allah katakan mati syahid, carilah syahadah kematian syahid dengan menghadapi mereka yang jelas kalian tidak akan mampu menghadapinya. Tidak demikian yang Allah perintahkan. Namun selamatkan diri kalian, itu yang Allah perintahkan. Jangan setorkan nyawa sama Ya'juj dan Ma'juj. Jangan setorkan nyawa pada Ya'juj dan Ma'juj dalam rangka dengan kedok mencari syahid. Nah, namun apa? Lari gitu kan. Mintakan, hindari mereka. Larikan diri kalian dari jalan jalan-jalan yang dilewati oleh Ya'juj dan Ma'juj. Mengungsilah kalian ke Gunung Thursina. Maka kalimat yang baru saja kita baca memiliki faedah yang sangat penting untuk gembosi semangat berlebih-lebihan sebagian orang yang meluap-luap ingin mati syahid tanpa peduli apa modal untuk mati syahid, modal batu, modal kerikil, enggak apa-apa, yang penting syahid. Demikian semangat berapi-api sebagian orang. Maka hendaknya orang semacam ini merenungkan kembali, berpikirlah jernih, bacalah hadis yang baru saja kita baca, tolong renungkan baik-baik, apakah masih layak nekat semacam itu. Maka potongan di sini dalil menunjukkan bahwasanya kita diperintahkan untuk berperang atau ketika kekuatan itu kita nilai agak-agak imbang. Kalau kekuatan itu sangat-sangat tidak imbang, persenjataan itu sangat-sangat tidak imbang, yang bisa dipastikan kita tidaklah mampu untuk memeranginya, maka yang Allah perintahkan adalah menyelamatkan diri dan bukan nekat dengan kedok ingin mati syahid. Wa ba'asallahu Ya'juj wa Ma'juj, lalu Allah kirimkan Ya'juj dan Ma'juj, wa hum min kulli hadabin yansilun, dan mereka dari setiap hadap dia catatan kaki, kullu mawdi'in ghalidhin murtafi'in, semua tempat yang tinggi dan keras, jamaknya adalah ahdab. Yansilun bergerak cepat, artinya mereka yadharuna mendaki bagian-bagian bumi yang keras dan tinggi dan kemudian melewatinya. Maka mereka-mereka rombongan Ya'juj dan Ma'juj ini melewati Buhayra Tobaria, Danau Tobaria yang ada di Yordan saat ini. Maka mereka minum air yang ada di sana. Bagian depan dari Ya'juj dan Ma'juj itu minum air dari Danau Tobaria, wa yamur akhiruhum, sedangkan rombongan belakang Ya'juj dan Ma'juj sudah tidak lagi mendapatkan airnya sedikit pun. Rombongan akhir Ya'juj dan Ma'juj itu tinggal dapat keringnya. Nah, bahkan depan minum sepuas-puasnya, terus tengah demikian juga menjelang belakang ya, kemudian yang belakang tinggal dapat loh, dah kering kerontang. Fayaquluna, lalu mereka mengatakan, laqad kana, dulu bihadihi, di tempat ini ada air, pernah ada air. Padahal ya ada air diminum rombongan depannya, minum habis. Maka bayangkan betapa banyaknya jumlah mereka. Satu rombongan, satu danau jadi kering. Untuk memenuhi kebutuhan, untuk suplai air minum mereka. Itu satu danau tidak cukup untuk rombongan tersebut. Lakotkan Nabi Hati Maratan Ma'un, sungguh pernah ada, pernah dulu pernah ada air di tempat ini. Wa yusar Nabiullah Isa wa ashabuhu, maka Nabi Allah yaitu Isa dan orang-orang yang beriman bersamanya dikepung oleh mereka. Diblokade, dikepung, diboikot, maka pasokan makanan dan sebagainya tentu terhalang. Sehingga apa yang terjadi, maka menunjukkan kesulitan ekonomi pada saat itu. Dikatakan maka kepala sapi itu lebih baik, lebih mahal daripada uang 100 dinar saat ini. Uang 100 dinar itu belum cukup untuk beli satu kepala sapi untuk makan. Padahal ya hampir setengah kilo emas sendiri ya, belum cukup untuk ya, untuk beli, belum cukup, belum terbeli itu. Punya setengah kilo emas itu belum, kepala sapi belum terbeli. Faya khubu ilallahi Isa wa ashabu, kemudian Isa dan orang-orang yang beriman bersamanya ya khubu ilallah, berdoa kepada Allah. Fayursilullah alaihim naghaf, maka Allah kabulkan doa Isa, maka Allah kirimkan kutu yang menyerang riqabihim, leher-leher mereka. Catatan kaki, naghaf, dudun, kutu, atau belatung, atau kutu ya, yakunu fi unufil ibil, yang biasanya ada di hidungnya unta dan kambing. Maka Allah kirimkan kutu pada semua leher mereka, kemudian kutu ini memakan leher mereka. Faisbiuna farsa farsa, maka mereka mati seketika. Kamauti nafsin wahidatin, sebagaimana satu orang mati, bareng semua mati dalam detik yang sama. Padahal dalam jumlah yang sangat super besar dan super banyak. Farsa maknanya adalah qatla, orang-orang yang terbunuh. Farsa adalah jamak, mufradnya adalah faris. Diambil kata-kata farsa dzibu syata, serigala tersebut, maknanya adalah serigala tersebut membunuh dan menerkam kambing. Fayuhbat bin Nabiullah Isa wa sabi ilal ard, maka Nabiullah Isa dan orang-orang yang beriman bersamanya itu bisa turun dari puncak gunung Tursina setelah matinya mereka Ya'juj dan Ma'juj. Maka apa yang terjadi? Tidaklah mereka jumpai di bumi satupun ruang, meskipun cuma sekedar satu jengkal, kecuali dipenuhi dengan bau busuk dan busuk dari mayat Ya'juj dan Ma'juj. Semua bagian bumi penuh dengan bau busuk. Maka berdoalah Nabiullah Isa untuk kedua kalinya, kepada Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang beriman bersamanya, maka lalu Allah kirimkan tayaran burung ka'anakil bukhti yang besarnya sebagaimana punuk unta. Burung ini mengambili mayat-mayat Ya'juj dan Ma'juj, kemudian melemparkannya di satu tempat yang Allah kehendaki. Bukhti artinya adalah jamalun, unta yang panjang lehernya, dan dia adalah mu'arab, aslinya bukan bahasa Arab namun sudah diarabkan. Demikian dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Orang Muslimon diriwayatkan oleh hadis di atas diriwayatkan oleh Muslim, dan terdapat tambahan dalam satu riwayat setelah kata-kata dulu di sini ada air, ada tambahan kata-kata, kemudian mereka melanjutkan perjalanan sampai mereka sampai ke satu gunung disebut Gunung Khomar. Itulah gunung yang ada di Baitul Maqdis di Palestina. Kemudian Ya'juj dan Ma'juj mengatakan, kita telah membunuhi orang yang ada di bumi, mari kita bunuh yang ada di langit. Maka mereka lemparkan panah mereka ke atas, lalu Allah kembalikan panah mereka dalam keadaan berlumuran darah sebagai fitnah untuk mereka. Nah, sudah mati kan? Malaikat-malaikat ini sama Allah juga sudah mati ini. Karena panahnya kembali dalam keadaan berdarah-darah. Gunung Al-Khomar, Khomar artinya adalah sajarun multaf. Makna asal dari Khomar adalah, bukan Khomar ya, Khomar adalah pohon yang al-multaf, pohon yang bahasa Jawanya itu rungkut, pohon yang berjejer dekat sehingga rapat. Alladhi yasturu man fihi, sehingga siapa saja yang ada di balik pohon di baliknya maka tidak akan kelihatan. Kalau rapat namun masih ada celahnya sehingga masih kelihatan di sana, oh itu ada orang, itu belum disebut khomar. Disebut khomar manakala berjejer rapat sehingga orang yang ada di sebelah sana tidak bisa dilihat dari orang yang ada di sebelah sini. Dan dalam hadis telah terdapat penjelasan bahasanya yang dimaksud dengan Jabal Khomar adalah satu gunung yang ada di Baitul Maqdis. Nishab itu maknanya adalah Nabil Wasiham, panah. Kemudian terdapat hadis dari Hudzaifah ibn Usaid radhiallahu anhu ketika membahas tentang tanda-tanda kiamat, di sana disebutkan di antara tanda kiamat adalah Ya'juj dan Ma'juj. Kemudian dari Abdullah ibn Mas'ud radhiallahu anhu, beliau mengatakan tatkala malam Isra dan Mi'raj, tatkala malam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diisrakan, Rasul berjumpa dengan Ibrahim, Musa dan Isa alaihi salam. Kemudian mereka para nabi ini berdiskusi tentang masalah kiamat. Lalu mereka kembalikan mereka pada saya tidak tahu, kemudian mereka kembalikan pada Isa. Kemudian nabi menceritakan tentang Dajjal, kemudian nabi menceritakan tentang Ya'juj dan Ma'juj, dan manusia kembalilah ke negeri mereka. Ternyata mereka disambut oleh Ya'juj dan Ma'juj. Dan Ya'juj dan Ma'juj ini yang silunak bergerak cepat dari semua tempat yang tinggi. Tidaklah mereka menjumpai satupun wase atau mata air kecuali mereka meminumnya, dan tidak ada satupun kecuali mereka merusaknya. Dan Isa mengatakan ya ja'aruna ilayya, maka manusia pun pada meminta perlindungan kepadaku. Tolonglah kami, ini gimana mengatasi masalah ini. Maka aku berdoa kepada Allah, maka Allah mematikan mereka. Fatajwa al-ardu min rihihim, namun bumi itu masih rusak baunya. Tajwa al-ardu, maka bau atau bumi itu rusak, minrihim gara-gara bau bangkai mereka, Ya'juj dan Ma'juj, maka kembali manusia meminta tolong kepadaku, maka aku pun berdoa kepada Allah, maka Allah kirimkan air hujan yang mendorong bangkai-bangkai Ya'juj dan Ma'juj ini. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala membuang jasad-jasad mereka di lautan. Diatkan oleh Al-Hakim, Hakim mengatakan sanadnya sahih, dan ini disetujui oleh Al-Dhahabi. Diatkan oleh Imam Ahmad, Syekh Ahmad Muhammad Syakir mengatakan sanadnya sahih, sedangkan Al-Albani menilainya ta'if. Dan penulis As-Sirtu Sa'ah mengatakan, terdapat banyak penguat dari berbagai hadis yang ini menunjukkan bahasa yang tepat, hadis ini sahih. Kemudian dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa yakhujuna 'ala nas maka Ya'juj dan Ma'juj itu keluar menemui manusia, maka mereka meminum air, maka manusia pun lari dari mereka, maka mereka pun melemparkan anak panah mereka ke atas, dan kembali anak panah tersebut dalam keadaan berlumuran darah. Maka mereka mengatakan, kita telah mendudukkan penduduk bumi dan kita telah mengalahkan penduduk langit, kuwatan wa uluwan, secara kekuatan dan ketinggian, kekuatan dan kehebatan. Maka Allah kirimkan pada mereka kutu di leher-leher mereka, maka Allah pun membinasakan mereka. Maka demi Allah, zatnya jiwa Muhammad ada di tangannya ketika Ya'juj dan Ma'juj itu mati. Ketika Ya'juj dan Ma'juj itu mati, maka sungguh dawabul ardi, hewan-hewan yang ada di muka bumi itu jadi gemuk, cacing-cacing gemuk. Maka hewan-hewan yang ada di bumi itu pada gemuk karena prasmanan bangkainya Ya'juj dan Ma'juj. Maka sungguh binatang kecil-kecil yang melata di muka bumi itu gemuk, watabatara, sehingga mereka bergaya karena ada gemuk. Kemudian watashkuru syukran maknanya adalah saminat, gemuk dan penuh embing susunya dengan susu. Maksudnya di sini, maka binatang kecil-kecil yang ada di tanah itu menjadi gemuk dan mereka penuh dengan lemak. Watasku sakran. Nah, sakar dalam bahasa Arab itu terkadang digunakan dengan makna ghadab, marah, wal imtila dan penuh, dan yang dimaksudkan adalah imtila. Watasku sakran. Maka binatang-binatang ini pada gemuk, min luhumihim, karena memakan daging Ya'juj dan Ma'juj. Diatkan oleh Tirmidzi mengatakan ini adalah hadis hasan gharib, demikian juga Ibnu Majah. Diatkan oleh Al-Hakim mengatakan sahih menurut kriteria riwayat dan Muslim, disetujui oleh Adz-Dzahabi. Al-Hafidz Fathul Bari mengatakan para perawinya adalah perawi Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, namun Qutadah itu mudallis. Kan tapi terdapat dari riwayat Ibnu Majah, Qutadah secara tegas menggunakan kata-kata mendengarkan dari gurunya, yaitu Abu Rafi. Oleh karena itu Al-Albani menilai hadis ini sebagai hadis yang sahih. Kemudian benteng penghalang Ya'juj dan Ma'juj. Dzulqarnain telah membangun satu benteng penghalang Ya'juj dan Ma'juj untuk menghalang Ya'juj dan Ma'juj dan tetangga-tetangga mereka, yang para tetangga ini minta tolong kepada Dzulqarnain untuk terjaga dari gangguan Ya'juj dan Ma'juj. Allah ceritakan tentang benteng ini dalam Al-Quran di surat Al-Kahfi. Hadza ma ja'a fil makan, yang tadi telah kita baca, tidak perlu kita ulangi. Demikian penjelasan tentang pembangunan benteng. Adapun posisinya atau tempatnya di manakah benteng tersebut di muka bumi, maka yang jelas dia ada di sisi timur. Karena Allah berfirman, hatta idza balagha matla'a syamsi, ketika Zulqarnain sampai pada tempat terbitnya matahari. Dan tidaklah kita ketahui tempat keberadaan benteng ini bitahdid dengan tegas. Sebagian raja dan bagian para pakar sejarah berusaha untuk mengetahui tempatnya. Di antaranya adalah seorang khalifah Abbasiyah namanya Al-Wathiq. Dia adalah khalifah Abbasiyah, nama aslinya adalah Harun bin Muhammad, yang gelarnya Mu'tasim bin Harun Ar-Rashid. Dibaiat sebagai khilafah pada tahun 26 Hijriah dan wafat dalam perjalanan menuju Mekah dalam usia baru 36 tahun. Beliau mengutus sebagian umara, sebagian gubernurnya, yatajma'ahu jaisan, dan bersama sang gubernur beliau kirimkan satu pasukan syariatan dengan status syariah. Beliau tidak ikut berangkat, namun beliau minta gubernurnya yang berangkat. Tugasnya untuk melihat dan menemukan benteng Ya'juj dan Ma'juj, dan melihatnya dengan mata kepalanya, kemudian menceritakan kepada sang khalifah gimana kondisi benteng tersebut jika mereka kembali. Maka sampailah mereka di satu negeri, maka mereka berpindah dari satu negeri ke negeri yang lain, dari satu kerajaan-kerajaan yang lain, sampai akhirnya mereka sampai pada tempat yang dimaksudkan. Maka mereka melihat bangunan dari benteng tersebut dari besi dan dari tembaga, dan mereka lihat bahasanya di sana ada satu pintu yang besar dan padanya terdapat gembok-gembok yang besar. Wara'u, dan mereka melihat baqiyatil laban wal asal, sisa-sisa susu dan madu di benteng yang ada di sana. Wa ana hunaka, dan di sana ada penjaga minal muluk al mutawakhimah, yang menjaga benteng tersebut adalah para raja-raja yang berbatasan dengan daerah Ya'juj dan Ma'juj. Dan benteng tersebut munifun syahikun, tinggi dan tinggi, la istata', tidak bisa dilewati. Demikian juga berbagai gunung yang ada sekelilingnya. Dan mereka kembali kepada negeri mereka, yaitu ke Baghdad. Dan perjalanan mereka dari Baghdad kemudian sampai lagi ke Baghdad lebih dari 2 tahun. Dan selama perjalanan itu tersebut mereka menyaksikan berbagai hal yang mengerikan dan hal-hal yang menakjubkan. Cerita ini diceritakan oleh Ibnu Katsir di Tafsir Ibnu Katsir. Namun kisah ini disebutkan dan dibawakan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya, dan beliau tidak menyebutkan sanadnya. Maka kita katakan wallahu a'lam kebenaran cerita ini. Di mana dalam cerita ini ditegaskan kalau mereka bisa menjumpai benteng Ya'juj dan Ma'juj. Namun yang jelas ayat-ayat yang telah lewat menunjukkan bahasanya benteng ini dibangun di antara 2 gunung. Karena Allah katakan idza balagha baina saddaini, yang dimaksud dengan saddan atau saddain adalah 2 gunung yang saling berhadapan. 2 gunung yang saling berhadapan. Hatta idza sa'a baina sadafaini, sampai ketika tumpuan besi-besi tadi sudah sama lurus dengan pinggir 2 gunung. Artinya hadu, lurus dengan puncak 2 gunung. Ya, yang lurus adalah zubarul hadid, potongan-potongan besi, maka dituangkanlah tembaga cair, maka jadilah dia benteng yang kokoh. Demikian yang kita baca kesempatan pagi hari ini. Sebelum kita akhiri, ada 2 hal yang ingin kita umumkan. Pertama, kajian besok pagi libur, saya ada diminta ngisi pengajian di pesantren Hamalatul Quran. Kemudian yang kedua, untuk ganti Asratus Sa'ah, kita akan baca Tahdhirus Sajid. karya Syekh Al-Albani tentang masalah masjid dan kubur. Tahdhiru sajid an ittikhadil kubur masajid. Versi terjemahnya juga sudah ada atau banyak. Demikian wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam wa qad'ana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.